Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya sudah bingung. Saya ingin rumah tangga saya benar, tapi hati saya merasa gak punya rasa. Saya sudah malas ke suami, bahkan melihat mukanya saja saya benci. Begitupun dengan suami saya ke saya, dia sama. Bilang sama dong. Begitupun dengan suami saya ke saya, dia bilang saya ini pengganggu dia. Apa kita boleh cerai atau harus lanjut rumah tangga? Baik wahai yang ingin menjalin rumah tangga atau segera menjalin rumah tangga, cinta itu memang Allah yang memberi. Tapi sebab cinta itu bisa kita tumbuhkan. Cinta itu pemberian Allah dan unik. Cacat orang yang tidak punya cinta. Gersang hidupnya orang yang tidak pernah mencintai. Dan alangkah indahnya cinta. Lihat, semangat. Ya. Penuh semangat, saling membantu, saling menghargai, saling menyenangkan pasangan. Itu cinta. Dan cinta adalah disanjung, diagungkan oleh Nabi SAW. Allah mengagungkan cinta. Kalau ngomong cinta, lain urusan dengan syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta loh ya. Tapi ini kita bicara cinta lebih agung dari syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Jangan disamakan syahwat dengan cinta. Cinta agung. Cinta itu bisa non tanpa syahwat. Cuman jika ada cinta digabungkan dengan syahwat plus halal adalah indah di atas indah. Ada seorang yang menjual diri, perempuan ketemu laki-laki, asal laki-laki gak ada cinta, berpisah pun gak susah. Na'udzubillah. Bisa melampiaskan syahwat. Selesai. Jadi jangan disamakan cinta dengan syahwat. Baik. Dan cinta adalah keindahan. Kemudian cinta itu bisa disuburkan, ditumbuh suburkan. Sebab-sebab kesuburan cinta adalah pengabdian, perhatian, pengertian, kata maaf, permohonan maaf. Ini harus subur, saling percaya. Nah, ini adalah kesuburan cinta. Nah, kalau tadi ada orang berkata, tiba-tiba aku sama suamiku sudah nek. Suamiku juga nek. Nek-nekan ini. Waduh, ini repot. Kalau sebetulnya jawabannya sederhana, cuman kita akan kalau sudah sama-sama enggak senang jangan dilanjutkan, kan begitu. Karena takut masuk wilayah zalim. Cuman ini nasihat untuk semuanya. Kenapa orang yang dulu menikah rame-rame senyum terus di kuade masyaallah, ujung-ujungnya nek-nekan. Apa yang terjadi sepanjang perjalanan pernikahan ini? Ini loh nasihat. Kalau masalah hukumnya sama, kalau dua orang sudah hilang cinta, tidak dipaksakan, tidak perlu dipaksakan. Karena ada orang pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya suami tapi aku sudah tidak punya cinta dengan dia. Apakah dia zalim? Tidak. Apakah dia tidak beribadah? Tidak. Apakah dia tidak baik? Tidak. Cuman saya sudah tidak punya hati dengan dia. Takut aku berbuat zalim kepadanya ya Rasulullah." Nabi izinkan untuk minta cerai. Karena hilangnya cinta. Cinta kan tidak bisa dipaksakan. Bukan kata pujangga saja itu. Cinta tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah nek ya nek. Ya bisa, maka lah perjalanan sampai nek itu apa sih yang terjadi dalam rumah tanggamu? Wong rumah tangga tidak pernah saling menghargai, tidak pernah belajar cinta, tidak pernah belajar mencintai, tidak pernah belajar berterima kasih. Gimana bisa tumbuh subur cinta? Gerudak-geruduk begitu. Masya Allah. Baik. Nah, kalau ada orang, ini perlu diproses ya. Jangan Anda membuat masalah sehingga tiba-tiba pasanganmu itu menjadi dingin. Dan kalau sudah hilang cinta, biasanya kalau sudah kejadian baru nyesel. Tiba-tiba hilang cinta. Mohon maaf, suami bisa saja karena ulah Anda. Anda kurang terima kasih, Anda tidak menghargai, Anda tidak ini, tidak ini. Tidak seindah yang dibayangkan dulu. Sementara apa? Terus bertubi-tubi hantaman. Sesaat ngomong kelihatan. Sesaat begini, begini, begini, begini. Runtuhlah cinta sang istri. Ya, terlanjur sebaiknya. Karena anak aja susah menikah. Masih sayang kepada suami? Belas bu ya nggak ada belas dan terus kau bertahan demi anak, nasib buruk hidup kau hanya demi anak, demi cinta ada lagunya nak lagu apa itu demi cinta karena Allah bukan demi anak. Jadi melihat anak kelihatan suami gitu loh, melihat anak kelihatan istri, begitu dong hidup indah. Ini banyak kejadian semacam ini itu, kenapa seperti itu terjadinya? Akhirnya sang istri sudah terlanjur nek. Karena belum lagi sebabnya apa? Karena apa? Suaminya enggak peduli kepada mertuanya, suaminya zalim kepada mertuanya, suami sama seperti seorang istri pun tiba-tiba juga begitu. Ulahnya tidak menyenangkan sang suami. Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian, saya bilang istrimu cantik. Tapi kenapa kamu tidak senang? Masya Allah Buya, tidak kumpul dengan sesuatu kecuali dia bikin masalah. Bikin saya pegel, bikin ini sudah saya ingatkan terus sampai hilang perginya dia tuh nggak ada artinya bagi saya. Jadi nggak berat sudah, wah kan repot kalau begitu. Berarti sebabnya itu loh, kita yang membuat orang nek sama kita. Wong semula-mula anggap saja begini, kalau ada nol bertemu, paling tidak sebelum adanya cinta min plus, baru cinta bisa dibangun di atasnya. Kalau laki perempuan asalkan belum ada isu kebencian, belum ada virus benci, nikahnya seorang yang nol itu dipertemukan, cinta dibangun saat itu. Makanya rumus pernikahan kan yang sering kami hadirkan adalah cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Jadi nikah dulu nol. Wah, baru setelah itu membangun cinta di atas pernikahan kokoh, karena dibangun di atas sesuatu yang halal itu. Jadi lah kalau sampai batas tiba-tiba ini saya perlu proses, kenapa kok sampai kamu derajat nggak seneng sama pasanganmu? Tapi jawabannya sederhana sebenarnya, kalau memang suami istri ingat harus koreksi diri, apa yang menjadikan tidak seneng? Jangan-jangan kamu yang berbuat zalim. Ada berbuat ketidaksenangan seseorang itu karena pasangannya tidak menarik, tidak memperhatikan, ada. Dan ada lagi yang na'udzubillah, hilangnya cinta seorang perempuan kepada suaminya karena apa? Dia teringat-ingat dengan laki-laki lain. Wah, busuk lagi itu wanita. Khayalannya laki-laki itu ada lebih terhormat. Wah, kalau telepon sama saya lembut. Suami saya saja tidak pernah salam seperti itu, Buya. Pagi-pagi sudah didahului orang itu nyapa saya. Suami saya buru-buru nyapa. Telepon aja susah. Na'udzubillah. Padahal namanya laki-laki ngerayu, begitu hati-hati dengan laki-laki itu. Bisa saja dia adalah serigala berbulu domba. Gayanya cantik. Awas katanya. Semua laki-laki selagi bukan halal bagimu adalah anggap serigala. Waduh, serem. Tak terima bapak-bapak. Karena apa? Subhanallah. Daya rayu juga. Hati-hati. Siapapun. Ini laki-laki bukan? Serigala. Jelas ya. Selagi bukan halal, hati-hati. Apalagi yang kelas ustadz, kelas pinter, kelas ini. Wah, ngerayunya dahsyat, hati-hati. Waduh, serem Buya ini ngajari apa ini? Waspada. Takut kepada Allah. Nanti jangan. Damai. Para bapak-bapak, kita satu madhab kok. Tenang aja, ini ada tip khusus nanti. Di saat ibu-ibu tidak ada, kita bicara khusus. Jadi begitulah, baik, akan tapi ketahuilah, kalau sudah orang tidak senang, maka tidak bisa diteruskan, takut masuk wilayah kezaliman, boleh minta cerai, itu kan jawabannya sebegitu itu saja. Cuman kan kita perlu memberikan tarbiyah pendidikan, tolong hei para istri, jangan bikin suami istrimu nak, tapi bangun cinta. Bagaimana istrimu semakin hari semakin tumbuh cinta? Hei istri yang solehah, jadikan setiap hari suaminya jatuh cinta baru lagi, semakin gandrung, terpesona kepadamu. Umur boleh bertambah. Rambutmu boleh beruban, tapi bisa saja kalimat suamimu adalah seperti perak yang penuh. Dengan mana? Karena suamimu pintar ngerayu kok. Abang, dulu abang ganteng, tapi abang sekarang sudah banyak keriput di keningnya. Tapi karena abang keriput, karena abang mikir saya kan gitu. Ya, sanjungan dong, gitu loh. Pinter-pinter ngerayu deh. Kalau sama istri itu harus obral rayuan yang hebat. Lah itu menumbuh suburkan cinta. Wah, aku lempung-lempung. Mau sholat yuk, ngaji. Oh, apa itu? Ya. Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab.